kau nodai cinta yang ku beri. Inikah caramu membalas sayangku? Kau lukai sayangku untukmu. Teganya kau menari di atas tangisanku. Kau permainkan ku sesuka hatimu. Sudah cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Daripada hati gelisah, cintaku kau balas dengan dusta. Sudah cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa, lebih baik ku pergi saja. Ku coba mengalah, ternyata sabarku tak berarti untukmu. Teganya kau menari di atas tangisanku. Kau permainkan ku sesuka hatimu. Sini saja, daripada hati gelisah, cintaku kau balas dengan dusta. Sudah cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa, lebih baik ku pergi saja. Tangisanku, kau permainkan ku sesuka hatimu. Sudah cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Daripada batin tersiksa, lebih baik ku pergi saja.